Mitra bisnis beberapa kalangan berpendapat, selain bubble ekonomi, hal lain yang harusnya dicermati dan diwaspadai adalah derasnya aliran kredit konsumtif, mengingat jika porsi kredit konsumtif lebih besar dari kredit produktif untuk investasi, maka perputaran ekonomi yang sehat tidaklah terjadi. Lantaran ekonomi hanya didukung oleh sektor konsumsi tanpa ada kegiatan produksi yang berarti. Seperti apa pandangan Kwi Kian Gi atas masalah ini? Segera kita temui Kwi Kian Gi. Pak Kwi, salah satu hal yang perlu dicermati selain ancaman bubble ekonomi adalah derasnya kredit konsumtif. Apa pendapat Bapak? Iya, bisa jadi memang mereka mengatakan demikian kan. Bukan hanya angkanya yang meningkat, kredit konsumtif itu luar biasa. Misalnya begini ya, orang yang punya uang tunai 500 ribu, itu dengan uang 500 ribu dan KTP, itu bisa langsung membawa pulang sepeda motor. Kemudian dicicil gitu kan. Nah ini apa ya benar gitu. Nah saya menanyakan itu bagaimana sih. Kan terjadi ketidakmasa. Oh iya mereka bilang terjadi. Nah terus ya mobilnya motornya kan disita. Tapi sebelum itu kami kanibal dulu dia bilang. Spare partnya diganti yang brengsek-brengsek gitu. Tapi para pembuat kebijakan tampaknya tidak menyadari kondisi di lapangan seperti ini ya, Pak Kwik? Iya. Makanya saya bolak-balik kan bilang kodok-kodok, Profesor Kodok. Mereka tidak mengerti apa yang di lapangan. Lantas jika para pembuat kebijakan di level atas tidak menyadari apa yang terjadi di level bawah, seperti apa prediksi Bapak ke depan, Pak Kwik? Ya, pensuatan yang paling mungkin kan di permukaan tidak begitu terlihat karena yang banyak bersuara, yang banyak berdiskusi itu kan elit. Elitnya ini kan tidak merasakan adanya sesuatu, makanya kalau talk show yang kubu yang pro pemerintah itu kan terus-menerus mengumumkan apa yang salah, wong seperti ini gitu kan. Mobil tambah terus gitu kan. Nah, yang miskin ini mau diapakan? Karena tidak ada yang memperhatikan. Dibiarkan mati. Atau ada atau tidak kemungkinan bahwa mereka tidak tahan lalu membuat kerusuhan. Tapi Pak, bukankah ada yang meyakini gejolak seperti itu hanya terjadi secara parsial yang mudah diredakan? Iya, gejala yang masif belum kelihatan memang. Nah itu akan bisa terjadi atau tidak itu pendapatnya ya juga terbelah. Ada yang mengatakan oh sangat bisa semakin lama semakin banyak orang yang takut bahwa itu akan terjadi. Banyak sekali yang nanti tidak akan terjadi. Kalau tidak ada yang mengorganisir, menyulut, tidak ada yang terjadi. Karena yang miskin itu menerima kemiskinan dan penderitaan sebagai takdir katanya. Jadi mati pun diterima tanpa ada perlawanan apa-apa. Nah Bapak sendiri termasuk yang mana Pak Kwi? Saya termasuk yang tidak cepat terjadi kerusuhan. Oleh karena mereka kan sudah terbiasa ratusan tahun dulu. Cuma ini penjajahnya lain. Dulu Belanda, sekarang bangsa sendiri, elit sendiri. Demikian Kwi Kian Gi, saya Dinda Natasha.